cukup satu kali ngarara cemi hati nyandam mota ulang tapi ma apa ngana tak pikir jo sayang bae bae semua cerita tentang ngana dia lo terbukti sayang ternyata bukan fitnah ngana dengan dia.